Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. سورة بوتكن للشيخ ربي حفظه الله tentang sejarah perjalanan dakwah dari Rasulullah SAW sampai Khulafa Ar-Rashidin radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka semua menegakkan Quran wa Sunnah dan jelas sikap mereka terhadap kuffar wal munafiqin. Demikian pula terhadap ahlul bidah, walaupun Rasulullah SAW ketika itu belum muncul ahlul dalal, tetapi beliau sudah memberitakan akan muncul nanti orang yang demikian dan orang yang demikian, seperti khawarij yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga jelas bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana sikap Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah itu, setelah zaman Ali, zaharat fitnatul rafid, muncul fitnah rafidah syiah yang menganggap bahwa Ali pertama, menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, sampai kemudian menyatakan bahkan Ali lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Semestinya Ali yang jadi Nabi, bukan beliau. Sampai berakhir dengan menyatakan bahwa Ali Tuhan kami. Ali bin Abi Thalib tidak berpendapat yang lain yang bisa menyembuhkan hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin, kecuali dengan menghukum mati mereka, membakar mereka, dan diiringi pendapatnya dengan pendapat para sahabat atau sebagian para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Wa hakadha yusannu anna Rasulullah sallam wa sahabatuhu al-kiram hadzal hazm, demikianlah telah disunnahkan untuk kita oleh Rasulullah SAW dan juga dicontohkan oleh para sahabat yang mulia al-hazm. Al-hazm artinya betul-betul ketegasan. Wa hadzal hasm, dan sikap yang tegas fi ta'amuli ma'a ahlul bidah, dalam bermuamalah dengan ahlul bidah. Wa zanadiqah, dalam menyikapi kaum zindiq, orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Demikianlah seterusnya. Thumma ala mururi zaman, kemudian setelah panjang waktu, wanqirad khairul qurun, ketika sudah lewat generasi-generasi mulia, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, maka mulai istasyarat albid'ah wattas'at dairatuha, mulai kebid'ahan semakin berani, semakin jelek, dan semakin luas daerahnya. Wa kathurat firquha, dan semakin banyak firqah-firqahnya. Fatahaqqaqa fihim, ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terjadilah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu. Yang digambarkan nanti kalian akan mengikuti umat terdahulu, ternyata sekarang terjadi. Kata Nabi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran dira'an dira'a. Sungguh kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Hingga kalau mereka, salah seorang mereka yang masuk ke lubang biawak, la tabatumuhum, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Qala na'am. Qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka. Wa qawluhu iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Juga terjadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa umat ini, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Dan juga Nasara iftaraqat, berpecah menjadi 72 millah, akan menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak dari Yahudi, lebih banyak dari Nasrani. Qalu, mereka berkata, man hiya ya Rasulullah. Dikatakan tidak ada yang selamat kecuali satu. Man hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Atau dalam riwayat, al-jama'ah. Khamilin a'azakumullah, apa yang digambar oleh Nabi benar-benar terjadi. Muncul sekian banyak aliran-aliran kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, ahlul ahwa, ahlul balal, sehingga terjadilah perpecahan yang terus bertambah, dan suatu saat akan menjadi 73 golongan, dan tidak ada yang selamat kecuali satu golongan. Waqad fassara al-immah, dan ditafsirkan oleh para imam-imam seperti Imam Ibn Mubarak, Yazid Ibn Harun, Ibn al-Madini, wa Ahmad Ibn Hanbal, wal Bukhari rahimahumullah, dan juga para imam-imam yang berikutnya, imam-imam yang lain seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain dari mereka para ulama. Para imam-imam menafsirkan makna golongan yang satu, yang kata Nabi tidak ada yang selamat kecuali satu, yaitu Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang akan selamat, Wal-Firqatul Mansurah, golongan yang akan ditolong dan dimenangkan, adalah Ahlul Hadis. Ini kata mereka semuanya. Ahlul Hadis adalah ulama yang mempelajari hadis, alim bil hadis, dan mengamalkan hadis. Wa man dana bimanhajihim, dan siapa-siapa yang mengikuti agama mereka, bermanhaj dengan manhaj mereka. Wa aktsar tafsiratihim waradat inda qawlihi, dan kebanyakan tafsir mereka seperti itu ketika mereka menafsirkan hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan selalu ada dari umatku satu golongan yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, enggak akan membikin madarat mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang tidak menolong mereka, yang memboikot mereka. Wala man khalafahum, tidak pula merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik, hingga datang perintah Allah, datang hari kiamat, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Dan dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarah Aqidah Tahwi, Aqidah Wasatiyah, bahwa yang dimaksud datang amrullah adalah datang angin, karena sebelum hari kiamat orang-orang beriman dimatikan, angin yang lembut yang mematikan mereka semuanya, dan kemudian datanglah setelah itu hari kiamat terhadap orang-orang kafir yang sudah tidak menyebut lagi Allah Allah. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Pada hadis inilah para imam-imam tadi menyatakan bahwa ta'ifatul mansurah yang dimaksud adalah ahlul hadis. Para imam-imam, para ulama ahlul hadis. Dan sudah kita katakan tadi bahwa mereka para imam-imam ajma', mereka sepakat. Ajma'u ala qawl. Sepakat ala qawl. Biqahar ala ahlul bidah. Mereka sepakat untuk menyikapi tegas, jelas terhadap ahlul bidah. Khamilina azakumullah, sebagaimana tegasnya mereka para sahabat ketika menyikapi para munafiqin. Allah katakan jahidul kufara wal munafiqin waghlub alaihim. Dan ughlub alaihim, ucapkanlah dengan ucapan yang tegas jelas. Khamilina azakumullah, ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa, adalah orang-orang yang biasa menyelewengkan ayat, menyelewengkan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kalau kita berbicara dengan kalimat yang bersayap, kalimat yang samar, mereka akan ambil ucapan kita dan ditafsirkan oleh mereka sesuai dengan apa yang mereka maukan. Itu bahayanya. Sehingga harus jelas kalimatnya. Tidak ditanya di kubur itu gak jelas. Harus jelas. Apa maksudnya? Maksudnya gak perlu dipelajari? Oh enggak, maksud saya perlu tapi enggak penting. Jangan pakai bahasa seperti itu. Katakan dengan jelas dan tegas bahwa ini adalah ilmu. Kita pelajari agar kita menghindari, agar kita tahu syarra minal haqqi, kita tahu mana syar, mana yang khair, kita bisa bedakan. Wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa fi. Siapa yang tidak kenal kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalamnya dalam keadaan tertipu. Apalagi ketika ada du'at ala abwabi jahannam. Maka pertanyaan tentang mereka adalah pertanyaan yang wajar dan pertanyaan itu perlu dijawab pada waktunya. Ikhwan bin Azam lakum muslimin yang saya hormati. Fama zahlat hadhihi ath-thaifah, kata Syekh selanjutnya, maka kelompok itu terus-menerus hadhat, menganjurkan pada sunnah, wa haddatsat al-fitan, menerangkan tentang kelompok-kelompok dan fitnah-fitnah yang menyimpang. Fama zahlat hadhihi ath-thaifah mundu hadasatil fitan, sejak terjadinya fitnah-fitnah terdahulu, sampai tasya'abatil ahwa, sampai bercerai-berai, sampai mereka berfirqah-firqah aliran bid'ah ini, Taifatul Mansurah tetap di atas garisnya, lurus tidak berbelok, dan tetap istiqamah di atas Quran wa sunnah bima fahim wa salaf. Ini yang dikatakan Taifah Al-Mansurah. Maka Nabi menyebutkan dengan kalimat la tazalu, terus menerus zahirina alal haq, tegak di atas kebenaran. Enggak pernah kosong bumi ini dari mereka. Enggak pernah satu saat pun di dunia enggak ada Taifatul Mansurah. Enggak pernah ada. Sehingga enggak ada istilah kebangkitan. Alhamdulillah. Taifatul Mansurah bangkit terus zahirina alal haq. Ikhwan fillah azakumullah, kalau istilah kebangkitan tadinya kan tidur, terus bangkit. Tanyakan pada mereka, kebangkitan itu kapan? Oh, tahun 65-an. Tahun 65-an itu kapan? Berdirinya Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka maksudkan kebangkitan itu kebangkitan Ikhwanul Muflisin, kelompok mereka yang mengatasnamakan Islam, yang menganggap bahwa dengan mereka bangkit, bangkitlah Islam di mana-mana. Ikhwanul Azakumullah, bukan. Yang tadinya mereka dalam keadaan tenang di atas kebenaran, mereka menjadi kaum reaksioner, menjadi pemberontak, menjadi kasar, menjadi beringas, menjadi buas menghalalkan darah, akhirnya seakan-akan di mana-mana bangkit, padahal bukan bangkit. Mulai semakin ganas, semakin buas, keluar dari sunnah. Khamilina azakumullah. Kalau yang namanya Taifatul Mansurah dalam keadaan zahirina alal haq, la tazalu, terus menerus, tidak bergeser, la tazalu, tidak pernah sirna, enggak pernah hilang, terus menerus zahirina alal haq. Dan sifat yang kedua, la yadurruhum, tidak merugikan mereka, orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang memboikot mereka, yang menjauhi mereka, wa man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka, enggak takut, enggak kemudian mengatakan sekarang kan lain, ahli bidah lebih banyak, kalau kita boikot mereka, kita yang akhirnya diboikot oleh mereka. Minder, waqtah, qobah, and head complex, semuanya lengkap, ada pada dia penyakit di kepalanya lengkap. Khamilina azakumullah, kenapa? Coba buktikan, apakah demikian keadaannya? Kalau kita dalam keadaan menjauhi mereka, apakah kita yang merasa terkucil? Anda, alhamdulillah, tidak seperti apa yang digambarkan ketika ahlul dalal ditahdir, baqatil ardu bima rahibat, bumi ini jadi sempit, dengan apa yang tadi terasa luas, jadi sempit. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, adapun ahlus sunnah, Taifatul Mansurah, Firqatul Najiyah, yaitu orang-orang yang la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, yang tidak merugikan mereka sedikit pun siapa yang mengacuhkannya, yang meninggalkannya, menjauhinya, tidak dirugikan sedikit pun. Mereka adalah imam-imam para ulama ahlul hadis. Demikian tafsir dari semua para ulama yang kita sebutkan. وَمَا زَالُوا قَائِمِينَ بِأَمْرِ اللَّهِ. Mereka terus tegak dengan perintah Allah. يَدُعُ عَلَى الْحَقِّ وَيَنْشُرُونَ عُلُومَ النُّبُوَّةِ. Mereka terus mendakwahkan kebenaran dan menyebarkan ilmu-ilmu Nabi, ilmu-ilmu dari Nabi SAW, dari hadis-hadis yang sahih. يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا. Tetap memelihara sunnah, menjaga sunnah. يُدَافِعُونَ عَنْهَا. Dan membela sunnah. وَيَرُدُّونَ كَيْدَ الْكَائِدِينَ. Dan membantah orang-orang yang membuat tipu daya. Yang mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan bantah. Tidak, itu hadis yang dhaif. Atau itu maudhu, itu palsu. Tidak, itu pemahaman bukan dari Nabi, bukan dari Rasulullah SAW. Ini para imam, imam ahli sunnah. Menerangkan kebenaran, dan sekaligus membuktikan kebatilan yang batil. Sehingga mereka dalam keadaan memiliki dua jenis dalam dakwahnya. Sejak zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para khulafaur rasyidin, dan seterusnya. Mereka memiliki dua sisi. Bayanul haq, menerangkan kebenaran. Dan menganjurkan kaum muslimin atau menganjurkan manusia seluruhnya untuk mengikuti kebenaran. Dan menerangkan sesuatu yang menyimpang, salah, dibuktikan kesalahan dan penyimpangannya agar mereka menjauhinya. Demikian isi dakwah mereka. Al-Bashir wal-Nadhir. Bashir memberikan kabar gembira dan Nadhir memberikan peringatan. Tentunya Bashir memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang mengikuti kebenaran. Ini kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran? Ini kabar gembira. Sedangkan Nadhir, peringatan. Siapa yang mengikuti jalan yang salah, yang menyimpang, yang batil, maka ini akibatnya. Diancam dengan ancaman-ancaman dunia dan akhirat. Ancaman perpecahan, ancaman azab yaumul qiyamah. Ikhwan fillah na'azakumullah wa antihalil mubtilin. Membantah berbagai macam tipu daya para penipu, dan juga membantah aliran-aliran ahli batil, dan juga meluruskan apa yang ditahrif oleh orang-orang jahil. Tahrif al-jahilin. Ini para imam, imam ahli sunnah. Mereka menerangkan hadis-hadis yang sahih dan mengajarkannya agar mereka mengamalkannya. Dan sekaligus mereka yarudun kaidal kaidin. Imam Bukhari punya kitab Khulqu Af'al al-Ibad, tentang penciptaan perbuatan hamba, yang tentunya itu adalah membantah qadariyah. Dan juga para imam-imam yang lain memiliki masing-masing kitab-kitab khusus yang membantah ahli bidah. Bahkan Ibnu Qayyim memiliki kitab dengan judul Juyush, Ijtima', Juyush, bersatunya berkumpulnya tentara Islam untuk memerangi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Khairi bin Azakumullah, masyaallah. Atau judul lainnya juga Sawa'iq Mursalah, petir yang menyambar. Artinya mereka memiliki kitab-kitab yang seperti itu. Dan tidak ada yang berkata, kenapa sih nulis buku kayak gini? Kan gak akan ditanya di kubur. Nah, ada yang bilang begitu. Itu kalimat lahir dari ikhwanul muslimin. Kemudian diadopsi oleh para sururiin. Dan kemudian diabsorb lagi oleh orang-orang yang mengaku salafiyin. Khamilin a'azakumullah, kaum muslimin syarumati. Perkara yang seperti itu perkara yang wajar. Perkara yang mau tidak mau harus disampaikan. Ini yang hak dan ini yang batil. Ikuti yang hak dan jangan ikuti yang batil. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, maka mereka selalu menerangkan kaidal kaidin wa intihalal mubtilin wa tahrifal jahilin. La yuthanni man dhalika adan wala kaidal kaidin, dan tidak membuat mundur mereka segala macam ada gangguan-gangguan yang diarahkan oleh mereka kepada mereka. Yang diarahkan oleh ahlul ahwa kepada para imam-imam tadi, para ulama, tidak membuat mereka mundur. Tetap mereka berbicara. Sebagian mereka ditangkap oleh penguasa karena penguasanya Mu'tazilah, seperti Imam Ahmad rahimahullah. Tidak berhenti berbicara. Bahkan setelah Imam Ahmad ditangkap, setelah pulang ditangkap, pulang ditangkap, ulama yang masih belum ditangkap punya kesempatan berbicara, berbicara. Khonifidina azakumullah, dengan tetap di atas sunnah. Tidak mengajarkan untuk memerangi penguasa, tidak. Tapi mengatakan yang hak adalah hak. Bahwa apa yang dikatakan tentang Quran, Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai datang ke masjid bersama anaknya, wahai anakku, engkau di belakang, aku di depan. Setelah selesai sholat Jumat, kau katakan kepada aku, tanyakan tentang Quran. Aku khawatir kaum muslimin sudah mulai ragu tentang Quran. Yani urusannya kebenaran. Maka ketika selesai sholat Jumat, anaknya mengatakan, ya abati, bagaimana pendapatmu tentang Quran? Akalamullah atau makhluk? wahai ayahku, apakah Al-Quran ini kalam Allah atau makhluk? Mama bapaknya berdiri depan dan menyatakan, wahai anakku, Al-Quran kalam Allah, Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Apa akibatnya? Ditangkap, tetapi tidak peduli. Adza min haula'il ka'idin, gangguan dari mereka, sesuatu yang ditimpakan kepadanya tidak menjadi madarat bagi mereka. Yang penting al-haq tersampaikan dan mereka paham bahwa ucapan Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk batil, yang benar adalah Quran kalamullah. Ikhwanuddin a'azakumullah, yang dirugikan kalau dilihat adalah beliau sendiri, tetapi beliau tidak peduli dan tidak merasa itu sebagai kerugian. Justru mereka merasakan bahwa itu sebagai penghapus dosa-dosanya, penghapus kesalahan-kesalahannya, karena tidak ada sesuatu pun yang menyakiti dirinya, sakit ataupun duri yang tertusuk, kecuali ada dosa yang terhapus. Ikhwanuddin a'azakumullah, muslimin yang saya hormati, lihat, mereka tetap istiqamah al-haq walaupun ada rasa atau gangguan-gangguan. Kaid al-kaidin, tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya, rencana-rencana. Wala tadabir al-mutaamirin wala taziduhum asyadaid illa thabatan al-haq, tidak menyebabkan mereka kecuali bertambah dahsyat di atas kebenaran. Masya Allah. Terus berjalan seperti itu para ulama sampai muncul kelompok baru. Dikatanya mereka di era kebangkitan Islam. Yani era penyimpangan baru. Era penyimpangan baru. Muncul kalimat-kalimat yang aneh dari mereka. Karena sudah semakin banyaknya ahli bid'ah dan berbagai macam pecahan-pecahannya, sudah berbagai macam kesesatan-kesesatan muncul, maka muncul orang-orang yang berkata, kalau saja kita bersikap begini, niscaya lebih bijak daripada ulama yang dulu. Kalau saja kita sikapnya tidak seperti ulama yang terdahulu kerasnya, mungkin akan bisa lebih maju. Kalau ini, ini, dan ini, 72 golongan ini digabungkan jadi satu, 73 bersama Ahlus Sunnah, digabungkan jadi satu, niscaya akan kokoh, kuat. Kalau kita saling bantah-bantahan, kita akan lemah. Ingat, di samping kelompok-kelompok Islam yang banyak ragamnya ini, ada orang-orang kafir. Jadi dalam menghadapi orang-orang kafir, kita butuh persatuan kaum muslimin. Maka sudahlah, mulai hari ini gak perlu dibahas masalah-masalah yang seperti itu. Mereka adalah sahabat kita. Itu sudah tahun 65-an. Pengaruh dari ikhwan muslimin di Mesir berpengaruh ke Sudan, berpengaruh ke Indonesia. Dalam majalah mereka di Indonesia ini, majalah Al-Irsyad yang pertama dulu yang ditulis oleh Surkati, kita baca, kok ini ikhwan muslimin ini persis. Dikatakan Wahabi, walaupun ekstrim, lakinnahum wahabina, tapi mereka wahabi kita. Syiah, wa in ghalau, walaupun mereka ghulu, lakinnahum syi'ina, tapi mereka syiah kita. Sufi, wa in harafa fi syai'in, lakinnahum sufina. Lihat bahasanya. Bahasa ini dengan bahasa ikhwan muslimin setali tiga uang. Sama. Berarti ini kelompok apa ini? Aliran apa? Mau kita namakan apa? Ini di sana, di Mesir, ini di Indonesia, yang ini di Sudan. Beda-beda negerinya, tapi kalimatnya semakna. Katanya kaum muslimin, sudahlah, kita saling bantu-membantu. Tolong menolong apa yang kita sepakati. Misalnya sama-sama sholat, kita bisa masalah sholat. Kita kerja sama masalah itu. Wanata dari ba'duna ba'wan, idza ikhtalafna, kalau kita berbeda pendapat dalam satu masalah, sudah kita saling hormat menghormati, saling memaklumi, kan selesai. Kita akan bersatu, kita akan maju. Muncul lagi yang seperti tadi, muncul lagi dari kelompok lain lagi, menyatakan masing-masing kelompok ini walaupun mereka menyimpang, tapi mereka punya kebaikan. Apa salahnya kalau kita bersatu dan kita mendapatkan semangatnya seperti semangatnya Khawarij dalam berjihad, dan kita mendapatkan akhlak seperti akhlaknya Sufi dalam berbuat, dan kita mendapatkan akidah yang lurus seperti akidahnya kaum salaf, dan kita mendapatkan suatu kerapian berorganisasi seperti kerapiannya ikhwanul muslimin, dan kita mendapatkan semangat dakwah dari pintu ke pintu seperti semangatnya jamaah tabligh. Kita mendapatkan ini, kalimat muncul dari mereka sudah terucap. Apa tujuannya? Sama seperti tujuannya partai-partai politik. Kalau kita bergabung kita jadi banyak, jadi kuat. Kalau kita pecah-pecah kita akan jadi lemah. Lupa kalau tujuan awal sejak zaman Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabiin, para tabi'i tabiin, tujuannya adalah menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Lupa tujuannya yang utama adalah mengajarkan tauhid, memberantas kesyirikan. Tujuannya adalah mengajak kepada sunnah dan memberantas kebid'ahan. Lupa dengan itu. Itu terah ala jam. Tinggalkan di samping. Kita yang penting supaya kita bisa bersatu padu. Bisa kokoh kuat katanya. Bersatu. Kita tak terkalahkan katanya begitu. Kayak LJ kemarin. Sama Habib Rizik. Kita bersatu. Tak bisa dikalahkan. Kalimat-kalimat seperti itu munculnya ikhwan fillah na'azakumullah dari akidah yang rusak, sehingga jangan ada pertanyaan akidah mereka sama. Wallahi kalau akidah mereka sama pasti mereka benci dengan ahli bid'ah, bukan begitu? Kalau akidah dan keyakinan mereka terhadap sunnah sama, keyakinan mereka terhadap Quran sama, mereka enggak akan ridho melihat Syiah mencaci maki sahabat, mencaci maki Quran. Mereka enggak akan ridho melihat mereka para ahlul bid'ah mencoreng agama ini dengan perbuatan mereka, dengan teror-teror mereka. Niscaya mereka enggak akan ridho dengan ahlul bid'ah dalam bentuk apapun. Qulana na'azukumullah, pertanyaan bodoh. Tapi kan akidahnya kita sama. Akidah yang mana? Kalau mereka punya akidah yang lurus, pasti mereka akan memiliki sikap yang sama. Berarti itu adalah suatu buah dari zaig yang ada fi qulubihim. Fi qulubihim zaigun. Dalam hati mereka ada sesuatu. Apa sesuatunya? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas sesuatu itu menyebabkan dia tidak lagi benci pada ahlul bid'ah. Menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap mereka itu saudara kita, menganggap akrab dengan mereka, menganggap sebagai penolong, saling bantu, membantu, dan seterusnya. Kita lihat akidahnya para sahabat, para tabi'in, demikian tingginya sikap mereka seperti itu. Sedangkan akidah mereka yang sekarang, yang kita belum kasih nama, kalimatnya seperti itu di tahun 60-an tadi, 60 sekian. Fadhanna kathirun nasyabab, kembali kepada ucapan Syekh Rabi. Qala, mereka muncul. Fashara al-barizuna min hadzal jil yad'una ila manhajin jadid. Muncul generasi yang mengajak kepada manhaj yang baru. Fi naqdil manahij, dalam mengkritik manhaj manas dan dakwah-dakwah atau kitab-kitab atau pribadi-pribadi orang yang menyimpang. Mereka memiliki manhaj baru. Wa yad'una annahu manhaj wasthin, dan mereka menganggap bahwa ini adalah manhaj wasat. Manhaj yang tengah-tengah, manhaj yang bijak. Atau istilah yang sekarang, istilah seluruh Indonesia, insaf. Kita harus insaf ya ikhwan. Atau istilah yang paling belakangan, paling mutaakhirin, yang keluar dari Aunur Rafiq, Gufran, Ninggresik, menyatakan kita tidak boleh mentasnif. Hada tasnif ya ikhwan. Tasnif itu mengatakan ini ikhwani, ini tablighi, ini itu tasnif, memecah belah kaum muslimin. Katakan saja muslimin semua mereka, selesai. Ini kalimat-kalimat yang berbeda-beda tetapi bersumber dari pemikiran yang sama. Qala fadhanna katsiru minasyabab, maka beberapa pemuda, bahkan kebanyakan pemuda terpengaruh. Dhanna, mengira katsiru minasyabab wa katsiru mimman yaktub lahum, dan sebanyakan orang yang menulis kitab, yud'a annahu min manhaj ahli sunnah wal jamaah, menjulukinya ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bertebaranlah buku-buku kecil. Alhamdulillah tidak banyak yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia sepertinya. Yang buku-buku kecil itu hampir sama semua pembahasannya. Ada Zaid, Abu Zaid bukan Zaid. Ada Asini, ada siapa lagi? Saya punya 5-6. Dan yang saya tidak punya masih ada lagi. Semuanya hampir sama. Manhaj Ahlus Sunnah dalam mengkritik, manhaj Ahlus Sunnah dalam kritik, semuanya manhaj Ahlus Sunnah dalam menyikapi kelompok. Siapa tuh sikap Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah. Hampir sama pembahasan semua. Apa isinya? Isinya juga hampir sama. Kalau kita mengkritik satu kelompok, jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kita harus bijak. Kita harus adil. Puji kebaikan-kebaikannya. Karena mereka punya kebaikan. Kalau kita enggak menyebutkan kebaikan mereka, zalim. Hampir semua begitu. Sebaliknya, ketika kita menyatakan mereka imam, imam, ahlu sunnah, para ulama, masya Allah, jangan lupa, mereka juga punya kekurangan. Sebutkan juga dong kekurangannya. Dianggap manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian buku itu tersebar dan para pemuda mulai terpengaruh. Mulai ke seluruh dunia pemikiran-pemikiran baru ini. Maka kata Syekh Rabi' hafizahullah, walidhalika fa'innal qulub tartajif. Karena itulah hati-hati ini bergetar, kata beliau. Khaufan alaihim, mengkhawatirkan para sahabat, para pemuda tadi, mengkhawatirkan para syabab. Aku mengkhawatirkan mereka, gemetar aku melihat. Antakhtalitu alaihim almanahij, aku khawatir para pemuda tadi akhirnya terkaburkan manhaj al-sunnah yang asli, yang dulu dari para sahabat, pada tabi'in dan tabi'it tabi'in, akan tercampur alaihim rayat benderanya, tanda-tandanya, ciri-ciri al-sunnah akan terkaburkan. Walaisa ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fayatara'a lahu annal jami' haqq, akhirnya nanti para pemuda akan menyimpulkan dan melihat berarti semuannya baik. Annal jami' haqqun, bahwa semuanya adalah hak. Niatnya mereka apa sih? Cuma tablik sampai meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya. Apa sih niatnya? Cari uang? Tidak, bahkan uangnya ditinggal. Cari riasah? Tidak. Cari apa? Ikhlas mereka untuk betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan mereka. Kemudian, bagaimana orang-orang yang berjuang sampai rela mengorbankan dirinya? Membunuh diri maksudnya. Sampai membuang nyawanya untuk Islam. Untuk Islam atau untuk rusak Islam? Qulana a'udzubikumullah. Mereka memuji-mujinya. Sampai akhirnya para pemuda menganggap bahwa annal jami' sawa, bahwa semua itu sama. Aw annaha ikhwatun li'allat, atau dengan istilah mereka ikhwatun li'allat, saudara sebapak. Walaupun ibu-ibunya beda tapi sebapak. Artinya semuanya itu Islam, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita sama-sama Islam. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wala syiah, islamiyah, islamiyah. Dibikin nasyid oleh mereka. Nyanyi mereka didendangkan. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wala syiah, islamiyah, islamiyah. Kata mereka, enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah, yang penting Islam. Dan itu terucap terus sampai hari ini oleh mereka. Maka hati-hati ini gemetar, kata Syekh Rabi. Aku khawatir para pemuda akhirnya nanti akan menganggap sama semua kelompok-kelompok tersebut. Walihadal manhajal musyar ilaih atharun ukhra. Dan juga manhaj baru ini memiliki pengaruh lain. Yang la ara dzikrahal an, yang aku tidak melihat, tidak berpendapat untuk sebutkannya sekarang. Kita akan sebutkan nanti pada pembahasan di belakang. Qul inna a'udzubikumullah, ini pengaruh-pengaruh mereka atau pengaruh manhaj yang baru ini di samping melemahkan sikap mereka pada ahlul bid'ah, yang akhirnya memudahkan pemikiran bid'ah meresap masuk ke dalam kaum muslimin. Pengaruh lainnya adalah nanti sikap mereka terhadap para ulama lain. Kalau ini dikatakan manhaj bijak, manhaj insaf, ini dikatakan manhaj sebagian manhaj wasat, manhaj yang tengah-tengah, berarti yang manhaj ulama yang tadi apa? Tidak adil, tidak insaf, tidak bijak, kan begitu. Akhirnya menjadi cercaan kepada para ulama yang terdahulu, dan ini mengerikan. Maka qumtu bidzalika, maka aku bangkit, kata Syekh, untuk menulis bantahan ini. Bab yang pertama, manhaj Islam wa a'immah fi naqdil aqwal wal ashkhas. Kita lihat manhajnya Islam ini bersumber dari Quran dan Sunnah, dan manhajnya para imam-imam, para ulama dari sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dalam mengkritik ucapan-ucapan sesat atau membantah ucapan-ucapan yang menyimpang pribadi-pribadi dan dalam meluruskannya. Wa bayan annal adl haqiqi innama huwa fi hadzal manhaj, dan juga keterangan bahwa adil yang sesungguhnya, bijaksana yang sesungguhnya ada pada manhaj Quran was sunnah. Itu paling bijak. Yang paling bijak adalah yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang paling bijak adalah apa yang dijalani oleh salaf, maka itulah salafi. Kalau tidak ikut salaf, tidak bijak sama sekali dan tidak hikmah. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin, memuji orang-orang saleh, memuji orang-orang baik, memuji orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apakah ketika Allah memuji orang-orang baik tersebut, apakah Allah menceritakan kejelekannya? Qanabina azakumullah. Apakah ketika memberitakan tentang Ashabul Kahfi, orang-orang saleh yang tidur 309 tahun, ya walaupun mereka saleh tapi mereka punya kekurangan ini dan itu, disebut? Tidak. Tidak diajarkan untuk menyebut kekurangan-kekurangannya dan tidak dicontohkan. Wa kullu bani Adam khata'. Wa gharu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam berbuat salah dan setiap orang yang berbuat salah yang paling baik yang bertaubat. Sehingga ketika mereka bertaubat, mereka jadi orang yang baik, tidak dibicarakan kekurangan-kekurangannya. Wa fi dzalika maslahatun 'azimah hiya an tataharrak nufus ila tasyabbuh. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah maslahatnya yang agung, yang besar, kita ketika membaca riwayat-riwayat orang saleh, kisah-kisah orang saleh dalam Quran dan Sunnah, kita ingin menjadi seperti mereka. Iya kan? Wasair ala minwalihim, dan ingin berjalan di jalan mereka. Tetapi kalau kita sebutkan kekurangan-kekurangannya, kita akan mengatakan berarti sama. Yang ini ada kejelekannya, tapi ada kebaikannya. Yang itu memang baik, tapi ada kejelekannya. Ya sama. Iya kan? Bahwa alim fulani memang syaikh, alim maktabah yang berjalan. Masya Allah, kata Abdurrahman Abdul Khalid. Memuji seorang ulama syaikh. Maktabah yang berjalan. Perpustakaan berjalan. Kamu tidak tanya apapun, dia akan keluar berkata di kitab ini, berkata di kitab itu. Masya Allah. Tapi sayang, kitabnya kitab-kitab lama yang perlu direvisi. Tapi sayang, dia hanya tahu apa yang ada di sekitarnya, tidak tahu wawasan dan kondisi dunia. Sehingga sudah naik, ditinggikan, dibanting. Sebaliknya kalau ahli bid'ah, memang mereka menyimpang, sesat, tapi mereka punya kelebihan ini, kelebihan itu, kelebihan itu. Khairuna azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang saleh dalam Al-Qur'an, tidak menyebutkan kejelekan mereka. Rasulullah SAW juga menceritakan orang-orang saleh, mengkisahkan kisah-kisah orang saleh, juga tidak menceritakan kejelekan mereka. Sebaliknya, wa dhammallahu al-kuffara wal munafiqina wal fasiqin. Allah mencerca, mengisahkan jeleknya orang kafir, munafik, fasik di dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Dan disifati dengan sekian sifat-sifat, sifat kufur, sifat nifaq, sifat fasik. Wa wasafahum bi annahum summun bukmun umyun, disifati mereka buta, tuli, bisu. Hum la yarji'un, disifati mereka dengan sifat-sifat yang jelek, disifati dengan sifat bodoh mereka, mayit mereka, bangkai mereka. Taib, apakah setelah disifati seperti itu, dolal wal jahal, min ghairi an yadhkur shay'an min mahasinihim, apakah kemudian disebut mahasinnya? Tapi mereka punya kebaikan, tapi mereka punya jasa. Li'annaha la tastahiq, tidak disebut oleh Allah sedikit pun kebaikannya. Apakah mereka tidak punya kebaikan? Punya apa enggak punya? Taib, contoh satu. Rasulullah SAW pernah disusukan oleh Thuwaibah al-Islamiyah. Siapa itu Thuwaibah al-Islamiyah? Budak milik siapa? Hah? Abu Lahab. Abu Lahab ketika Rasulullah lahir gembira dan langsung mengirimkan, memerdekakan budaknya untuk menyusukan Rasulullah SAW. Tapi punya jasa, punya kebaikan. Kenapa enggak disebut? Ya kafir tapi begitu. Tapi punya kebaikan. Atau orang-orang kafir yang lain yang juga mereka punya kebaikan pada saat-saat tertentu. Qulana azakumullah tidak dibahas. Kenapa? Karena kekafirannya menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami tunjukkan pada mereka amalan-amalan mereka. Ini amalan baiknya. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan haba'an manthura, debu yang berterbangan. Nih, amalan baikku nih, hilang sirna. Debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Atau Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil asrina a'mala?" Maukah aku tunjukkan pada kalian orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mereka sesat kehidupan di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Wa ma dhalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun, dan Allah tidak zalim. Allah katakan wa ma dhalamahumullah, Allah tidak mendzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. yang menyebabkan amal soleh mereka gugur, runtuh. Ikhwanibidina azakullahu muslimin yang saya hormati. Artinya, walaupun orang kafir punya mungkin kebaikan, membagikan supermi misalnya, Nasrani, membantu para korban banjir, korban gempa bumi, dan seterusnya. Apakah itu dikatakan kebaikan yang harus kita sebut sebagai pujian buat mereka? Ikhwanibidina azakumullah, enggak pantas kita sebut sebagai pujian. Bahkan kita katakan bahwa itu makar mereka. Mereka membuat makar-makar dengan berbagai macam bantuan-bantuannya itu untuk mengkafirkan kaum muslimin, untuk menyesatkan mereka-mereka. Wa qad qassallahu alaina mawaqif al-umam al-kafira allati kadzabat rusulahum fa dzakara min kufrihim wa takdzibihim wa makhazihim. Allah kisahkan kepada kita sikap-sikap umat-umat kafir yang terdahulu, bagaimana mendustakan rasulnya, bagaimana mengingkari apa yang dikatakan oleh nabi-nabinya, dan bagaimana mereka mendustakan. Kemudian dikabarkan pula bagaimana hinanya mereka, rendahnya mereka, dan binasanya mereka, dan bagaimana Allah hancurkan mereka. Walam yadhkur syai'an min mahasinihim, dan tidak menyebutkan sedikit pun tentang kebaikan mereka. Wa wasafahum Allahul Yahud bi aqbah sifatihim, dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Yahudi dan Nasara tentang sejeleknya sifat-sifat mereka. Dan kemudian tawa'adahum asyaddal wa'id, diancam dengan ancaman yang sangat keras untuk mereka. Walam yadhkur syai'an min mahasinihim allati ahdaruha bikufrihim, Allah tidak memuji kebaikan-kebaikan mereka yang mereka perbuat karena telah gugur dengan kekafiran-kekafiran mereka. Wa martakabuhu min kufrin wa tahrifin, dan juga karena mereka telah kufur dan menyelewengkan kitab-kitab yang Allah turunkan pada mereka. Khulibidina azakumullah, para hizbiyin sururiyin mengatakan, tapi kan Allah mengatakan, dan kami telah mengangkat Bani Israel menjadi orang yang tinggi di antara seluruh alam. Bagaimana dengan ini? Kan menyebutkan kebaikan mereka. Khulibidina azakumullah, bukan. Justru Allah menggambarkan betapa dahsyatnya adab Allah, yang tadinya mereka diberi kemuliaan, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah, akhirnya mereka menjadi keras hatinya dan seperti batu. Bal asyaddu qaswah, kata Allah, sampai disebut summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu mereka. Apakah sedang memuji? Bukan sedang memuji. Sedang menggambarkan walaupun orang yang tadinya tinggi jadi rendah dengan kekafiran mereka, kesesatan mereka, dengan tahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah. Tahrif yang dilakukan oleh Yahudi, apa bedanya dengan tahrif yang dilakukan dengan ahlul bid'ah wa dalalah? Sebagian mereka sudah kafir, sebagian mereka belum. Sebagian mereka sudah kafir seperti Syiah Rafidhah atau Wahdatul Wujud atau Al-Hululiyah. Sebagian mereka belum kafir, tapi mereka jalan ke arah sana. Karena yang dijalani jalannya Yahudi, yaitu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mentahrif kalimat dari tempat-tempatnya. Ayat ini diselewengkan ke sana, ayat ini diselewengkan ke situ. Khana minna a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebut orang-orang kafir dengan natna. Natin, bangkai-bangkai busuk. Kalau saja Mut'im ibn Hadi masih hidup, dan mereka, dan dia minta bangkai-bangkai bacin ini, aku akan berikan, kata Nabi pada mereka. Ya, ini mayat-mayatnya orang-orang kafir. Wah, Nabi enggak insaf. Kalau bacanya buku-buku sururiin, kan mereka punya kebaikan, punya jasa-jasa. Rasulullah SAW menyebutkan dengan najna. Khunudin a'azakumullah. Juga Allah menyatakan tentang Abu Lahab, tabbat jada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yang padahal beliau berjasa menyusukan Rasulullah SAW, yakni mengirimkan budaknya untuk menyusui Rasulullah SAW. La syakka anna Abi Lahab wa zawjuhu mahasib, jelas yang namanya manusia kadang-kadang berbuat baik, seperti Abu Lahab dan juga istrinya yang dijuluki oleh Allah Taala hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Tapi Allah di sini menyebutkan kejelekannya dan tidak memuji kebaikannya. Apa ada pujian kebaikannya? Tidak ada. Ikhwanu bidin a'azakumullah, wa dzalikal manhaj al-khati qad yuaddi ila anna hadzal manhaj rabbani qad janaba al-'adl. Manhaj baru tadi dalam tanda petik. Saya sebutkan manhaj baru saja supaya nama la musyahad fil ikhtilaf. tidak perlu ada perdebatan dalam nama. Mau dinamakan Sururiyah, mau dinamakan Qutbiyah, mau dinamakan pisang goreng, terserah. Pokoknya manhaj seperti itu, manhaj batil yang akan membawa pada kejelekan-kejelekan yang mengerikan. Di antaranya kata beliau, wadhalikal manhajul khati. Manhaj yang rusak ini akan membawa seseorang untuk menganggap ayat-ayat tadi tidak adil. Akan membawa seseorang untuk menganggap bahwa ucapan Rasulullah tidak adil. Mencerca sahabat, mencerca mereka para kufar dengan begitu jeleknya tanpa disebutkan kebaikannya. Menganggap pemahaman saja para ulama tidak adil. Karena mereka anggap yang adil seperti ini. Itu bahaya besar. Bahaya yang sangat besar. Lianna mahasinuhum marjuha. Karena mahasin mereka marjuh, kalah dengan kufurnya mereka, kesesatan mereka. Wa khataruhum asyad, dan bahaya mereka sangat dahsyat. Wa a'dhamu minal maslahatil marjuha min mahasinihim, dan juga lebih besar dari kebaikan harapan yang kita harapkan. Wa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, "Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah." Rasulullah SAW membaca ayat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wal rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Aisyah, Rasulullah membaca ayat ini. Dialah Allah yang menurunkan ayat Al-Kitab. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat dan juga ada ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit, mereka mencarinya ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm, dan para rasikhin fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena ini dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qultu, aku katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi qalat, berkata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau engkau lihat orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah, hati-hati dari mereka. Kalau engkau melihat orang-orang yang يَتَّغُونَ, orang-orang yang mencari-cari, يَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ, cari ayat-ayat yang samar untuk dipermainkan, untuk dicari takwilnya, cari fitnahnya, maka itu yang dimaksud oleh Allah. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini awal pertama hujjah dalil ahli sunnah tentang manhajut tahdhir, sehingga bertentangan dengan manhaj sururiyin yang menyatakan gak perlu tahdhir-tahdhiran. Itu juga terucap dari Yazid Jawas juga. Gak perlu tahdhir-tahdhiran. Kita bukan di Saudi. Gak perlu tahdhir-tahdhiran. Qul inna a'udzu billahi, kata siapa? Nabi yang nyuruh kok. Suruh tahdhir-tahdhiran. Kata Nabi, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum." Master dari fahdharuhum adalah tahdhir. Ya hadza. Hati-hatilah dari mereka, kata Nabi. Kalau ada orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya. Wa ma'lumun أن أهل البدع لا يخلون أو لا يخلون من محاسن. Jelas ahlul bid'ah yang mencari-cari ayat mutasyabihat, menyelewengkan maknanya, jelas mereka tidak lepas dari kebaikan. Masih kata lagi, jelas ini bukan kafir lagi. Kafir saja punya kebaikan, apalagi yang masih mengaku muslimin, bahkan yang masih dikategorikan muslim. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah, kata para ulama? Karena mereka cari Al-Quran ayat mutasyabihat, kemudian cari takwilnya, berarti cari ayat yang mendukung dia. Ini menunjukkan kalau mereka bukan kafir. Kalau kafir haqqan, kafir murni, dia akan berkata, saya gak percaya Quran, ngapain pakai Quran. Kalau mukmin, dia akan baca Quran dan diikuti. Tetapi ini bukan kafir, dan juga bukan orang mukmin yang mengikuti Quran, tetapi dia mengaku muslim tapi pengen mengikuti hawa nafsu. Caranya bagaimana? Cari ayat-ayat yang samar, selewengkan maknanya supaya cocok dengan hawa nafsunya. Berarti ini jelas ahlul bid'ah yang dimaksud, atau yang sejenis dengan ahlul bid'ah, yaitu ahlul tahrif. Ahlu at-tahrif, orang-orang yang menyelewengkan ayat Al-Quran, yang baca Quran diselewengkan, baca tafsir diselewengkan, semuanya. Apakah dari kalangan jaringan Islam liberal, jaringan iblis lanatullah alaih, ataupun dari kaum khawarij, khawarij yang sekarang ataupun yang terdahulu, dari mereka-mereka kaum sufi, kaum syiah, ataupun dari mereka-mereka para hizbiyin, sururiyin, yang tidak lagi mengukur dengan hak dan batil, tidak lagi mengukur dengan sunnah dan bid'ah, tapi mengukurnya dengan kehizbiahannya. Bagaimana supaya kita bersatu, berkelompok dengan kelompok besar, dicaya kita akan menang suara. Walaupun tidak ikut parlemen, walaupun tidak ikut pemilu, tapi kalau banyak seneng. Setiap hari itu ngitung, setiap bulan ada yang setiap tahun. Ada hitungan tahunan, ada hitungan bulanan. Dilihat, nanti kita pada tahun ini kumpul di sana, dihitung berapa jumlahnya. Wah, sudah sekian, sudah sekian, sudah sekian. Kalau kita mengatakan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini syiah, kita katakan ini syirik, ini tauhid, akan terjadi perpecahan di kalangan mereka, dan kemudian akhirnya kecil kita jumlahnya, kita lemah. Khamirina'azakumullah. Terus, apakah enggak perlu dibahas masalah itu? Sebagaimana aliran jemaah tabligh yang menyatakan urusan masalah sunnah, bid'ah, syirik, tauhid itu adalah ilmu masail. Itu urusan, bukan urusan kita. Urusan kita ilmu fadha'il. Fadha'ilnya saja. Hikmah salat, utama salat, keutamaan salat, keutamaan salat. Salatnya bagaimana? Oh, itu terserah mereka. Sebab kalau kita ajarkan ini salat yang sunnah, ini salat yang bid'ah, nanti ribut. Pecah nanti. Tidak perlu dibahas, katanya. Khamil bin Na'azakullah ternyata sama dengan Ikhwanul Muslimin. Juga sama menyatakan seperti itu. Tidak perlu dibahas. Kalau dibahas nanti kita akan menjadi pecah. Nanti partai kita kecil, kalah dalam pemilu besok. Yang ini tidak ikut pemilu, yang ini ikut pemilu masalahnya. Tapi sama ucapannya. Hizbiyah. Qala wa ma'lumun anna ahlal bid'ah, kata Syekh rahimahullah hafizahullah, ma'lum bahwa ahlal bid'ah tidak lepas dari kebaikan-kebaikan. Sebagian mereka masih sholat, masih berpuasa. Falam yaltafit Rasulullah SAW ilaiha, tapi Rasulullah SAW tidak menengoknya, tapi menyatakan fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Tapi mereka kan masih sholat, tapi mereka masih puasa. Iya, apa Rasulullah tidak tahu mereka masih sholat, masih puasa? Khunudin a'azakumullah. Masalahnya adalah kalau kalian bicara tentang sholat, kaum muslimin yang sholat dan mereka di atas sunnah, di atas tauhid, ada. Kenapa kalian susah-susah mencari orang yang seperti itu, yang bahayanya besar? Taib, kalau urusannya masih sholat, masih puasa, khawarij bukan hanya masih sholat, masih puasa. Khawarij bahkan puasanya mengalahkan puasa para sahabat. Sholatnya mengalahkan puasa para sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Tetapi Rasulullah menyatakan, faqtuluhum, perangi mereka. Ini bukan hanya tahdzir, a'wam minat tahdzir, lebih tinggi dari tahdzir. Ya sururiyin, hizbiyin, wahai otak-otak politik. Ini ucapan Rasulullah itu bukan hanya tahdzir, bukan hanya tahdzir-tahdziran, lebih dari itu. Waqtuluhum, perangilah mereka. Tetapi karena yang berwenang dalam masalah peperangan itu adalah penguasa, maka kita melihat penguasa dan memerintahkan penguasa atau mengusulkan pada penguasa, perangi saja mereka, tangkap mereka, penjarakan mereka. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ma'lum bahwa mereka punya kebaikan, tetapi falam yaltafit Rasulullah, Rasulullah SAW tidak menengok pada kebaikan-kebaikannya. Walam yadhkurha, dan tidak pula menyebutkannya. Walam yaqul istafidu min mahasinihim, tidak berkata ambillah kebaikan dari mereka tapi hati-hati, tidak begitu. Tapi ucapannya ihdharuhum yadhkurha ma'al asaf, fa innal amra qad inqalaba ra'san 'ala 'aqib. Sungguh keadaannya sekarang sungguh kita sebutkan dengan sangat penuh kekecewaan. Fa innal amra qad inqalaba ra'san 'ala 'aqib. Keadaan sekarang ini berbalik 180 derajat. Ra'san 'ala 'aqib, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Jadi seakan-akan keadaan sekarang ini berbalik 180 derajat. فَنَجِدْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ. Kita lihat, kata Syekh Rabi, kita lihat orang yang mengaku berintisab menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, yuwaluna ahlal bidai, justru berwala kepada ahlul bidah. Yatawallawnahum, berwala dengan mereka, berloyal dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, membuat buku bersama mereka, masya Allah, ditulis oleh siapa? Khunifin azakumullah, tokoh-tokoh mereka, anda nggak hafal namanya. Bercampur dengan tokoh-tokoh yang ngaku salaf. Ini salafi cap apa? Ini salaf yang mana lagi? Yang mau dia duduk bersama mereka, kerjasama dengan mereka dalam manhaj mereka atau dalam buku-buku mereka. Yudafi'una an dhalika kulli, mereka justru membela para ahlul bid'ah tadi. Wa yunafiruna wa yuhadziruna min ahlil haqqi, sebaliknya mereka justru menghindari dan memperingatkan kaum muslimin agar menjauhi ahlil sunnah, ahlil haqqi. Fa inna lillahi wa ilaihi raji'un, Syekh Rabi yang bilang. Artinya kejadian itu bukan cuma di Indonesia. Kalau ahli bidah, mereka kan punya kebaikan, mereka kan punya jasa, mereka kan. Kalau itu si fulan yang bikin kajian tentang sururiyah di Slipi, apa dia? Habis, enggak tersisa sedikit pun. Mana manhaj insafnya mana? Lupa terhadap manhaj insafnya. Qadirna azakumullah, aneh kan? Ternyata sama di mana-mana seluruh dunia. Kepada ahlu sunnah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengerikan. Mereka itu tidak bijak. Mereka itu orang yang terlalu kaku. Mereka itu sok menang sendiri. Mereka sok benar sendiri. Mereka enggak ada kebaikannya secuil pun. Adapun ketika berbicara tentang ahli bid'ah, ya memang mereka memang punya kebid'ahan, tapi kan mereka punya jasa besar. Kalau enggak ada mereka, karena terjadinya nanti. Lihat banyak orang yang tadinya mabuk-mabukan jadi berhenti karena mereka, karena sufi-sufi itu, karena jamaah tabligh. Betapa banyak jasa mereka. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Sudah kita katakan berkali-kali di majelis-majelis seperti ini bahwa kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah itu seperti umpan di mata kail. Kalau ada orang di mata kailnya memberikan udang begitu, jangan dikira orang itu baik sama ikan-ikan. Oh baik yang ngasih udang, masya Allah. Ikan yang sururi bilang sama ikan yang lainnya, hey, ini orang baik nih ngasih, itu bukan, itu akan membunuh kamu. Oh enggak, aku ngasih udang kok, walaupun dia adalah pembunuh, tapi dia baik ngasih udang sama kita. Kita kan bisa makan. Betapa bodohnya kalau menyatakan bahwa udang itu sebagai kebaikan. Itu adalah umpan supaya kalian terjerat dengan kesesatan mereka. Kalau kalian kemudian, oh iya ya ada kebaikannya, kemudian datang setelah ngaji dari sufi, katanya punya kebaikan, datang ke sufi tadi, duduk, menerima ilmu kebaikan dari mereka. Oh iya ya, kemudian besok-besoknya jadi sufi. Siapa yang bertanggung jawab? Berhasil, ikannya kena. Habis itu digoreng. Nah, dibinasakan. Ma asra'a halakatuhum, kata Ibnu Mas'ud. Betapa dekatnya, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Kebinasaan ahlu sunnah salafiyin adalah ketika mereka meninggalkan sunnahnya. Binasa. Habis mereka. Lebih dari sekedar digoreng. Lebih parah dari itu. Lebih binasa dari itu. Qulubina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar kata Syekh Habibullah, bahwa zaman sekarang berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi menyatakan fahdharuhum, mereka menyatakan fa'alifuhum. Rasul menyatakan hati-hati dari mereka. Sururin mengatakan bergaulah dengan mereka, kerjasamalah dengan mereka, mereka punya kebaikan, ambillah kebaikan dari mereka. Qala al-Baghawi dalam syarah hadainil haditsain, al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah dua hadits ini. Qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an istiraqi hadhihi al-ummah wa dhuhur al-ahwa'i wal bid'i fihim. Kata al-Baghawi, telah dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang perpecahan umat ini dan munculnya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Berarti beliau pun menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah munculnya ahlul bid'ah wal ahwa. Wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatihi wa sunnati ashabi, dan dihukumi dengan keselamatan orang-orang yang mengikuti sunnah dan sunnah nabinya radhiyallahu ta'ala anhum. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أو يهجره أو يتبرأ منه ويتركه حيا مميتا فليسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. Kata Al-Baghawi, maka fa'ala al-mar'il muslim, semestinya bagi seorang muslim, idza ra'a rajula, kalau melihat seseorang yata'ata syai'an minal ahwa, memberikan saling mengajarkan hawa nafsu dan kebid'ahan, saling mengajarkan ajaran penyimpangan, termasuk penyimpangan tadi, manhaj baru tadi, sikap-sikap terhadap ahli bid'ah dengan cara seperti itu yang saya sebutkan tentang pergaulan bebas, fala, maka janganlah ya, hendaklah an yahjurahu, hendaklah memboikot dia, meninggalkan dia, yatabarra minhu, hendaklah berlepas diri dari dia, wa yatrukhu, dan tinggalkan dia, hayyan wa mayyitan, tinggalkan dia hayyan wa mayyitan, artinya jangan bersama dia hidup dan matinya, artinya ketika mati pun tidak melayat, tidak menguburkannya, tidak mengantarkannya, tidak menyolatkannya, fala yusallim alaih, enggak perlu beri salam pada mereka ketika bertemu dengannya, wala yujibu idza ibtada, dan jangan dijawab ketika dia memberi salam, ila an yatruka bid'atahu, hingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Ini ucapan Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan makna fahdharuhum, hati-hati dari mereka, hindarilah mereka. Karena kalimat tahdir lebih tepat menghindari. Kalau hati-hati mungkin mereka akan menjawab, iya saya hati-hati, saya ngambil dari mereka kebaikan, tapi saya hati-hati, waspada. Bukan itu maknanya. Ihdhar artinya jauhi, tinggalkan, jangan dekati, sampai meninggalkan kebid'ahannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, annahi wa'anil hijrani fauqa thalath, fima yaqa' bainal rajulaini minat taqsiri fi hukukis sahabah wal asyrah, duna ma kana fi haqqid din, fa inna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'ah daiman ila an yatubu. Kalau kita memboikot saudara kita, dibatasi oleh Nabi 3 hari. Kalau terjadi pertikaian di antara dua orang karena urusannya urusan perkara-perkara yang bukan perkara din. Tetapi kalau perkaranya masalah agama, fa inna hijrata ahli al-ahwa', maka memboikot ahli al-ahwa', ahli al-bid'ah daiman, daimatan ila an yatubu, terus menerus sampai mereka mau taubat. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bolehkah mendengar radio Ar-Roja, tunggu sampai Abdul Hakim taubat dari pergaulan bebasnya, tunggu sampai Abdul Hakim taubat dari hizbiyahnya, pergaulan bebas. Ikhwanuddin azakumullah, tadi pertanyaan sudah saya kumpulkan, saya baca satu persatu, semuanya tentang Ar-Roja. Ajaib. Kenapa? Dari kajian 2 jam lebih, apakah masih belum jelas? Apa perlu diulang lagi? Kasetnya diputar lagi, jangan-jangan ada pergi satupun. Diperdengarkan kembali dari awal sampai akhir. Qanibina azakumullah. Siapa sih namanya tokoh? Tokoh mereka, tokoh kaum muslimin. Dalam buku tafsir, Yazid Jawas, Doktor Hidayat Wahid, kemudian siapa lagi? Sama Hizbihin. Apa perlu ditanya? Ini ya Yazid, barakallahu fikum wa yahdikum ila sawa'is sabil. Manhajmu itu belum berubah dari dulu. Dari mulai bayat sama ustadznya Ikhwanul Muslimin di Tanah Abang sana, Ustaz Hilmi namanya. Kemudian dia jadi Salafi, masih berpikirannya tidak berubah. Qanibina azakumullah, ajaib. Wallahu ta'ala alam, apakah memang waktu itu maksudnya kesalahan adalah juga diutus oleh bosnya yang sudah mengutus, yang sudah dibayat. Wallahu alam. Karena kenyataannya tetap dia masih bergaul dengan mereka, dengan hizbiyin yang terlibat di partai, yang terlibat di hizbiyin, yang terlibat di berbagai macam kelompok-kelompok mereka, tetap. Qanibina azakumullah, muslimin yang saya hormati. Sehingga pertanyaan cukup dijawab dengan satu jawaban saja. Enam. Ini panjang banget. Barakallahu fikum. Kalau kalian masih punya kaset-kaset dakwah kajian ustadz-ustadz salafiyin atau para ulama yang diterjemahkan, masya Allah, ngapain dengar rojak? Iya kan? Masih ada ucapan-ucapan para ulama yang dibahas oleh para ustadz-ustadz dalam kitab-kitabnya, masih ada? Atau sudah habis dibaca semua? Oh masya Allah, sudah selesai semua ustadz, saya masih haus ini. Aneh, bahkan kadang-kadang mereka juga nyetel kaset kok. Iya kan? Apa bedanya? Mereka nyetel kaset di studionya, kemudian diperdengarkan oleh kaum muslimin. Sedangkan kamu nyetel kaset di rumah kamu, dengarkan sendiri. Apa bedanya? Al-farq bainahuma anna hadha sururi hizbi, yang ini alhamdulillah ahli sunnah salafiyin. Kenapa masih ditanyakan? Taufiq wal afiyah. Bagaimana kedudukan Habib? Apakah betul mereka ahlul bait? Wallahu a'lam. Mereka sudah menggampangkan masalah urusan-urusan nasab. Bahkan sebagian mereka menjual nasabnya. Siapa yang mau nasabnya bersambung dengan mereka, bayar. Zalat-zalat. Fulus. Bisa dibikinkan rangkaiannya. Akhirnya kita ragu. Ini yang asli apa yang palsu? Yang beli atau yang bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas beberapa suku-suku, walaupun bukan habaib, ada yang turunan Quraisy. Juga di kalangan mereka ada yang memang turunan Habib, turunan Ali, ataupun yang turunan lainnya, turunan Quraisy. Ada juga yang tidak. Tetapi bukankah kita manhajnya bukan dari turunan? Abu Jahal juga Quraisy. Tetapi tetap dikatakan tabat yada Abu Lahab wa tab. Walaupun Abu Lahab Quraisy. Demikian pula tokoh-tokoh musyrikin yang lainnya. Walaupun mereka bahkan turunan Nabi sekalipun, kalau mereka musyrik, kuburiin, apa keuntungannya? Enggak ada keuntungan apapun. Rasulullah SAW menyebutkan kepada keluarganya, dikumpulkan. Dan kemudian menyatakan, wahai Fatimah, binti Rasulullah. Wahai Fatimah, anak Rasulullah. Selamatkan dirimu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa mencukupi menurut Allah sedikit pun. Wahai Safiyah, ammat Rasulullah, wahai Safiyah bibi Rasulullah SAW, selamatkan dirimu sendiri. Aku enggak bisa mencukupi kamu di sisi Allah nanti yaumul qiyamah sedikit pun. Disebutkan pamannya, anaknya, saudaranya, semuanya. Ya Abbas, selamatkan diri kalian sendiri. Aku enggak akan bisa menyelamatkan kalian di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah Taala, kecuali kalau mereka sudah menyelamatkan diri mereka sendiri dengan tauhid. Itu maknanya. Artinya jangan sampai dianggap bertentangan dengan hadis syafaat. Syafaat Nabi membela, tapi membela orang-orang yang sudah bertauhid. Sehingga kalau kalian tidak bertauhid, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai anakku, aku enggak bisa mencukupi sedikit pun juga. Wahai bibiku, aku enggak bisa mencukupi kamu sedikit pun. Wahai pamanku, aku enggak bisa mencukupi sedikit pun juga, kecuali kalau kamu bertauhid. Artinya keturunan itu tidak akan bermanfaat walaupun turunan Nabi, kalau tidak bertauhid. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.